Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu di dalam hati ini sayang. Hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, hanya wajahmu. Jatuh cinta padamu di dalam hati ini sayang. Hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan.